lah nyeri atuh kalah ya mah. Aduh. Masa mati. Aduh. Aduh mane gede teuing budakna. Aduh gening mane monto. Kamu ke lain.